أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Nah, setelah mayit dimandikan dan dikafani, berikutnya adalah disolatkan kemudian dibawa, ya, dibawa ke pekuburan. Yang mana mengiringi jenazah ini merupakan salah satu hak seorang muslim. Jadi hak seorang muslim yang meninggal dunia merupakan kewajiban bagi yang hidup. Di mana hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul muslim lil muslimi, wa fi riwayatin yajibu lil muslim ala akhihi khamsun: raddus salam, wa iyadatul marid, wa tibaul janais, wa ijabatu da'wah, wa tashmitul atis. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, di dalam riwayat yang lain dikatakan kewajiban, atau wajib bagi seorang muslim atas saudaranya atau terhadap saudaranya, atau kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, menengok ketika sakit, menengok orang yang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, menjawab orang yang bersin. Yakni apabila orang yang bersin membaca alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dibalas sama yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian mengantarkan jenazah ini ada 2 macam. Yang pertama, siapa yang ingat? Mengantarkan jenazah sampai mana? Sampai kuburan. Yang kedua, mengantarkan jenazah sampai? Sampai sholat jenazah. Jadi mengantarkan jenazah itu ada 2 macam. Mengantarkan mulai dari rumah si mati, atau dari keluarga si mati, sampai disolatkan. Kemudian yang kedua, mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah mulai dari keluarga si mati, rumah si mati, sampai selesai dikuburkan. Yang masing-masing ini mempunyai balasan tertentu. Siapa yang ingat balasannya bagi masing-masing 6 yang mengantarkan jenazah ini? Yang mengantarkan jenazah sampai sholat, apa balasannya? Satu kirot, mendapatkan balasan 1 kirot. yang mengantarkan jenazah sampai selesai dikuburkan, berapa balasannya? Dua kirot. Nah, dua kirot. Nah, apa itu kirot? Kirot itu adalah ukuran atau timbangan yang Nabi memisalkan sebesar gunung ya yang besar. Nah, semisal gunung, di dalam riwayat yang lain dikatakan semisal gunung Uhud. Nah, sebesar gunung Uhud. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man syahidal janazah min baitiha wa fi riwayatin manittaba jinazata muslimin imanan wahtisaban hatta yusalla alaiha falau qiratan falau qirat wa man syahidaha hatta yudfan wa fi riwayatin ukhra yufrag minha falau qiratan falau qiratan min al ajr. Qila ya Rasulullah wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil adhimaini wa fi riwayatin ukhra kullu qirat mithlu Uhudin. Barang siapa menyaksikan jenazah mulai dari rumahnya, di dalam riwayat yang lain dikatakan barang siapa mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah yang muslim dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan balasan dari Allah sehingga sholat jenazah, maka bagi dia mendapatkan balasan satu kirot. Dan barang siapa menyaksikan jenazah sehingga dikuburkan, di dalam riwayat lain dikatakan sehingga selesai dikuburkan dari mayit tersebut, maka dia mendapatkan dua kirot, mendapatkan pahala dua kirot. Nah, kemudian dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah dua kirot itu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dua kirot itu semisal dua gunung yang besar. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, setiap kirot itu semisal ataupun sebesar gunung Uhud. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi merupakan balasan yang besar bagi orang yang mau mengiringi jenazah ataupun mengantarkan jenazah yang muslim, dengan syarat dia beriman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang hafal hadis yang telah lalu dari masalah dukhulul khala? Atau sebelumnya, boleh atau tidak mengkencing ataupun buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, terusnya apa? Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa? Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu. Nah, apabila salah seorang kalian mau buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat ketika buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Nah, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, qala Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna maraghidha qad buniyat fana nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullaha azza wa jalla. Abu Ayyub berkata, kami datang ke Syam, maka kami mendapati di Syam WC-WC telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Maka kami memalingkannya dan kami memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah faraitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbir al-ka'bah. Dari Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku naik suatu hari, raqitu itu naik, aku naik yauman suatu hari ala baiti Hafsah, di atas rumahnya Hafsah. Faraitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama, maka aku melihat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqdi hajatahu, sedang buang hajat, mustaqbil asy-syam mustadbir al-ka'bah, dalam keadaan menghadap ke arah syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku naik suatu hari di atas rumah Hafsah, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buang hajat dalam keadaan menghadap ke arah syam dan membelakangi kiblat. Al-makna al-ijmali, kata Abdullah al-Bassam rahimahullahu taala, dzakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu jaa'a yawman ila baiti ukhtihi Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya dia suatu hari datang ke rumah Hafsah, ke rumah saudarinya, yaitu Hafsah. Jadi Hafsah ini adalah saudara Ibnu Umar, saudara Abdullah. Nah, saudara Abdullah bin Umar. Nah, dan Hafsah ini adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fara Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Abdullah ibn Umar ini melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqdi hajatahu, sedang buang hajat. Wa huwa muttajihun nahwa syam mustadbiral qiblah. Nah, dan dia menghadap ke arah syam, ke arah syam, dan membelakangi kiblat. Nah, di sini kita mendapati dua perkara yang bertentangan. Ya, di dalam hadis Abi Ayyub mengatakan bahwasanya Nabi melarang buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat. Ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara di dalam hadis Abdullah bin Umar ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam buang hajat membelakangi kiblat. Nah, sehingga di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Di dalam masalah menggabungkan kedua hadis ini, atau di dalam masalah hukum buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, kalau kemarin-kemarin kita baru tahu tidak boleh buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat. Tapi sekarang tambah lagi pengetahuan kita, ternyata Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Nah, ikhtilaful ulama wa taufiqu bainal haditsain. Khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama dan penggabungan di antara kedua hadis ini. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi istiqbalil kiblati wastidbariha fi qada'il hajah. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Fadhahaba ila tahrimi mutlaqan rawil hadith Abu Ayyub wa Mujahid wa Nahawi wa Tsauri wa nasara hadzal qaul Ibnu Hazmin wa abtala siwahu min al aqwali fi kitabih al muhalla. maka berpendapat kepada haram secara mutlak. Yakni haram buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi. Nah, secara mutlak, yakni secara mutlak itu adalah baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Nah, katanya haram. Pendapat ini adalah pendapatnya Abu Ayyub yang meriwayatkan hadis yang terdahulu. Ya, juga ini merupakan pendapatnya Mujahid, An-Nahoi, As-Sauri, dan menolong ataupun menyebarkan pendapat ini Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm. Dan dia membatalkan, ya, selain membatalkan pendapat-pendapat yang lain di dalam kitabnya Al-Muhalla. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa qawwahu wa radda ghairahu min al-aqwali fi kitabaihi Zadul Ma'ad wa Tahdhibis Sunan. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, dan keduanya menguatkan pendapat ini dan menolak 6 pendapat yang lainnya di dalam kedua kitabnya, yaitu kitab Zadul Ma'ad dan kitab Tahdhibus Sunan. Wahtajju bil ahadits as-sahihah al-waridah fin nahyi al-mutlaq an dzalik. Dan mereka berhujjahkan dengan hadis-hadis yang sahih yang ada di dalam larangan secara mutlak dari masalah ini atau tentang masalah ini. Wa minha haditsu Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana. Dan di antara dalil mereka yaitu hadis Abi Ayyub yang ada bersama kita. Nah, ini pendapat yang pertama menyatakan haram secara mutlak. Wa dzaba ila zawajihi mutlaqan. Dan pendapat yang kedua yaitu membolehkan secara mutlak. Boleh buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat secara mutlak, yaitu baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Urwah bin Zubair dan Rabi'ah dan Daud Al-Zahiri muhtajina bi hadis minha hadis Ibni Umar alladhi ma'ana. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis, di antaranya hadis Ibnu Umar yang ada bersama kita ini. Nah, ini pendapat yang kedua menyatakan boleh secara mutlak. Wa dhahaba al-a'immatu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa marwiun an Abdullah bin Umar wa Sya'bi ila tafsil fi dhalika. Fayuharrimunahu fil fada wa yubihunahu fil fina fil bina wa nahwi. Pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan hal ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar dan Sya'bi kepada tafsil, kepada perincian di dalam masalah ini. Perinciannya yaitu mereka mengharamkan di tempat terbuka dan membolehkan di dalam bangunan atau di tempat yang tertutup. Karena jadi kalau di tempat yang terbuka, ya tidak ada penghalangnya, ya, tidak ada dindingnya. Nah, ini haram, tidak boleh apakah menghadap ataukah membelakangi kiblat. Tapi kalau di dalam bangunan atau ada penghadangnya, ya, apakah itu berupa dinding ataukah itu berupa apa? Kain ataukah itu berupa terpal, ya. Nah, walaupun hanya setengah badan, artinya tidak seluruhnya tertutup, ya, maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ini pendapat yang ketiga. Nah, bisa paham ini? Wa hadha huwa al-madhhab al-haq alladzi tajtamiu fihil adillatu syar'iyyatu as-sahihatu al-wadihatu. Dan inilah madhab yang benar, yang terkumpul padanya dalil-dalil syar'iyyah yang sahih lagi jelas. Nah, ini yang dirojihkan oleh musannif tadinya itu oleh Abdullah Al-Bassam. Tetapi beliau Abdullah Al-Bassam pada catatan kakinya merojihkan pendapat yang pertama. Nah, merojihkan pendapat yang pertama. Nah, di dalam catatan kakinya yang di bawah itu. Nah, akan tetapi sebagian ulama merojihkan pendapat yang ketiga itu. Faina tahrima mutlaqan yubtilul amal bijanib minal hadith wal ibahatu mutlaqan kadhalik. Maka sungguh mengharamkan secara mutlak ini membatalkan beramal dari satu sisi dari hadis yang ada, dan membolehkan secara mutlak juga demikian membatalkan mengamalkan hadis-hadis dari satu sisi. Jadi kalau mengharamkan secara mutlak berarti dia tidak mengamalkan hadis Ibnu Umar ya, dan hadis-hadis yang semaknanya. Kalau membolehkan secara mutlak maka dia membatalkan atau tidak mengamalkan hadis Abi Ayyub dan yang semakna dengannya. Nah, wa tafsil yajma'u bainal adillah, dan tafsil ataupun perincian ini menggabungkan di antara dalil-dalil. Ya, wa ya'maluha kullaha, dan diamalkan semua dalil-dalil tersebut. Wa hadha wal haq, dan inilah yang benar. Fa innahu mahma amkanal jam'u bainal nusus wajabal musiru ilaihi qabla kulla syai'in. Maka sesungguhnya kapan saja memungkinkan menggabungkan di antara nas-nas, di antara dalil-dalil yang bertentangan, kapan saja memungkinkan menggabungkan di antara dalil-dalil yang bertentangan, maka wajib berjalan ataupun melakukan hal itu sebelum segala sesuatu. Sebelum mengharamkan secara mutlak atau sebelum membolehkan secara mutlak, kalau memungkinkan digabungkan kedua dalil-dalil yang bertentangan tersebut, maka wajib dilakukan hal tersebut, yakni menggabungkan kedua hadis tersebut. Dan ini adalah yang hak, inilah yang benar. Wa hunaka qawlu rabi' la yakil an hadha quwwatin wa huwa al qawl bil karahah la tahrim. Dan di sana ada pendapat yang keempat yang tidak sedikit dari yang memperkuat pendapat ini, yaitu pendapat yang menyatakan makruh, makruh saja, bukan haram. Jadi buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat itu adalah makruh, sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Qala sunani la budda min at-tawfiq bainal ahadits bihamlin nahyi 'alal karaha la tahrim. Berkata sunani, wajib, la budda itu wajib atau mesti atau harus, menggabungkan di antara hadis-hadis dengan membawa larangan tersebut kepada makruh dan bukan kepada haram. Jadi larangan yang ada pada hadis Abu Ayyub ini memberikan faidah makruh saja, kata As-Sunani, dan tidak memberikan faidah haram. Katanya begitu. Karena wajib menggabungkan dalil-dalil yang ada. Wa hadza la in kana khilafan li aslin nahyi illa anna qarinata iradatihi fa'alahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikhilafihi litasyri wa bayanil jawaz. Hal ini sekalipun menyelisihi hukum asalnya, ya, menyelisihi hukum asal larangan, hanya saja qarinah ataupun dalil yang menunjukkan, ya, qarinah sesuatu yang menyertai, ya, nah, sesuatu yang menunjukkan yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, nah, berbeda dengan yang disyariatkan. Rasulullah melarang buang hajat, ya, membelakangi kiblat, tapi ternyata Rasulullah melakukannya. Nah, ya, ini qarinahnya. Ini menunjukkan akan hal tersebut itu adalah makruh katanya, ya. Dan perbuatan Nabi tersebut itu memberikan penjelasan akan bolehnya perbuatan tersebut. Bayanul jawaz. Nah, wa hamlu ahadith al-babi ala hadha huwal akrab indi. Dan membawa, ya, hadis-hadis masalah ini kepada pendapat ini adalah lebih dekat menurutku. Ya, menurutku. Nah, ini di sini musannif juga Afan. Ini kata siapa? As-Sunani, Afan, ya. Kata As-Sunani. As-Sunani. Ya, bukan Al-Basan. Wa qad dhahaba ilaihi jama'ah, dan telah berpendapat dengan pendapat ini sekelompok ulama. Wa bihadza yazulu ta'arudu ahaditsil bab, dan dengan ini hilanglah pertentangan hadis-hadis dalam masalah ini. Qultu, kata Abdullah Al-Basan hafizahullah, wala kullin yanbagil inhiraf anil kiblah fil bina aidan ittiqaan lil ahadits annahiyah fidzalik. Kata Abdullah Al-Basan, bagaimanapun, nah, wala kullin, ya, dan atas bagaimanapun, ya, semestinya atau sebaiknya berpaling dari arah kiblat ketika buang hajat, walaupun dalam bangunan juga, walaupun di dalam bangunan, nah, sebagai penjagaan terhadap hadis-hadis yang melarang di dalam masalah ini. Walima fihi minal khilaf al-qawi alladhi nasarahu haula'il muhaqqiqun, dan karena ada di dalamnya khilaf yang sangat, khilaf yang kuat, yang mereka para ulama yang muhaqqiqun menguatkannya ataupun membantunya. Nah, sekalipun mu'alif di sini pada awalnya merojehkan yang boleh di dalam bangunan dan tidak boleh di luar bangunan, tapi beliau menyarankan ataupun menganjurkan untuk tetap berpaling dari arah kiblat. Nah, di dalam masalah ini ayo ikhwah rahimani wa rahimakumul jami'an, ada 3 pendapat atau 4, ya, 4 pendapat. Yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Yang kedua, boleh secara mutlak. Yang ketiga, tafsil. 6, tidak boleh kalau di tempat terbuka dan boleh kalau di tempat tertutup. 6, yang keempat yaitu larangan ini adalah larangan haram hukumnya. Dan yang rojeh wallahualam itu pendapat yang ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Ya, nah. Sebagai penggabungan di antara hadis-hadis yang ada. Nah, ma yukhadhu minal hadis jawazu istidbari al-Ka'bah inda qada'il hajah wa yufidu bi annahu fil bunyan. Boleh membelakangi Ka'bah ketika buang hajat, dan hal ini diambil faedah, ya, yakni di dalam bangunan. Jadi bolehnya membelakangi Ka'bah ketika buang hajat itu manakala buang hajatnya di dalam bangunan, ya, di tempat yang tertutup. Kemudian faedah yang kedua, jawazu istiqbali baitil muqaddas atau baitul maqdis inda qada'il hajah khilafan liman karihahu. bolehnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketika buang hajat berbeda ataupun dalam rangka menyelisih orang yang membencinya. Ya, ada sebagian orang memakruhkan buang hajat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, insya Allah bisa paham ini. Ada yang tanyakan? Pernah mendengar kaidah bahwa amalan itu bisa dihapuskan dengan perkataan, itu tidak berlaku untuk masuk perbuatan Nabi atau apa perkataan Nabi, ya, itu lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Ada sebagian ataupun dalam kaidah. Nah, mustalah hadis, ya, katanya maknanya begitu, bahwasanya al-qaul muqaddam alal fi'l, perkataan Nabi itu didahulukan daripada perbuatan Nabi. Karena kalau perkataan itu tidak menerima kemungkinan, tapi kalau perbuatan itu menerima kemungkinan. Artinya tidak menerima kemungkinan. Kalau Nabi mengatakan A, pasti A. Tidak mungkin ke B ataupun ke C, atau Nabi keliru itu. Tapi kalau perbuatan masih menerima kemungkinan, mungkin Nabi melakukan hal itu, mungkin begini dan mungkin begitu. Ya, katanya demikian. Ya, nah, memang itu kaidah ahlul hadis, ya, ataupun di dalam mustalah ataupun para ulama juga mengatakan hal itu. Ahli fikih juga. Nah, tapi di sana juga para ulama mengatakan bahwasanya bahwa perbuatan Nabi itu menunjukkan akan kebolehan suatu perkara yang Nabi pernah melarangnya. Nah, jadi wallahu alam. Memang di dalam masalah ini demikian adanya khilaf. Ya, demikian adanya khilaf. Nah, fa'antum sebagaimana nasihatnya Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ketika antum mendapati khilaf ulama yang masing-masing berpegang dengan dalil, maka antum tidak boleh membid'ahkan ataupun menyatakan salah pihak yang lain, manakala dalil yang dipegang oleh orang lain itu adalah hak ataupun benar. Karena kalau antum demikian, maka orang lain pun akan menghujah pada antum demikian. Sebatas pengetahuan kita sampai di sini. Kalau antum mau mengamalkan hadis Abu Ayyub, ya tafadhol. Bagi antum yang mau mengamalkan hadis Ibnu Umar, ya tafadhol. Ala kulli hal, masing-masing taraf berpegang dengan hadis yang sahih. Adapun kalau misalkan kita mampu untuk mentarjih, untuk merujukkan, untuk menetapkan ini yang pasti, maka wajib baginya melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Mukbir rahimahullahu taala pernah ditanya sama murid-muridnya di halaqah umum. Kalau antum ya Syekh di dalam mentashih dan mentadifkan hadis, di dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis berbeda dengan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka manakah yang diambil? Ya, kadang Syekh Al-Albani menghasankan atau mensahihkan dan Syekh Mukbir rahimahullah taala mendhaifkannya. Ditanya sama murid-muridnya demikian, Syekh rahimahullah taala menjawab, kalau kalian mampu membahas, mencari, meneliti Nah, mana yang benar di antara kedua pendapat tersebut, maka lakukanlah. Kalian lakukan. Tapi kalau tidak, maka kalian lihat siapa di antara keduanya yang paling apa? Paling tinggi ilmunya. Nah, nah, kedua perkara ini juga membutuhkan ilmu baik kita ya. Membutuhkan ilmu. Bagaimana kita mau menilai di antara kedua ahlul hadis kalau kita tidak berilmu? Nah, ya kalau tidak, ya sudah kita pilih salah satunya. Pilih salah satunya dengan catatan mengetahui dalil yang mereka pakai. Ya. Nah, dari sisi mana madhab ini ataupun pendapat ini mengambil hal tersebut membolehkan ataukah mengharamkan, ya gitu. Nah, dan ini masalah fikih ini, ya, masalah fikih ini terkadang ada orang yang tafrid, ada orang yang ifrat, ada orang yang meremehkan, ada orang yang gulu. Ya, ada orang yang meremehkan, wah belajar fikih ini ya, bikin bingung saja. Kata ulama ini begini, kata ulama ini begini. Dalam satu masalah, sudah kalau gitu enggak usah belajar saja. Ya. Nah, ini orang yang meremehkan. Jadi akhirnya apa? Ya tidak dapat ini, tidak dapat itu. Ya. Ada yang gulu. Ya. Ada yang gulu. Sampai kalau sudah yakni dia menetapkan ataupun memilih satu pendapat dan mengatakan bid'ah ataupun sesat terhadap pendapat yang lain, padahal pendapat yang lain pun berpegangan dengan hadis yang sahih. Nah, ini orang yang gulu berlebihan. Nah, fabarakallahu fikum. Nah, maka kita hendaklah wasat, tengah-tengah. Kita berusaha belajar ya, mempelajari ilmu fikih ini karena hal ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, berkaitan dengan kehidupan kita. Dan demikian dituntunkan ataupun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kita mempelajari ilmu agama ini. Nah, kita belajar semampu kita. Ya, kita belajar semampu kita. Nah, barakallahu fikum, ala kulli hal beramal harus berdasarkan dalil. Ya, beramal harus berdasarkan dalil. Nah, jangan taklid, jangan mengekor. Ya, sebagaimana wasiatnya para imam madhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, mereka mewasiatkan agar kita itu jangan taklid, tapi ambillah dari mana mereka, para ulama, para imam madhab tersebut mengambil ilmu tersebut. Nah, insya Allah bisa pahami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.